Susu badan lekat pada pakaian dalam buat semayang. Najih ke tak? Orang puang ni soalan ni. Pasal ada susu badan. Ne? Jadi lepas dia ngopek anak. Nak? Dia pun pakai nak semayang. Nak semayang dia pakai baju dia. Baju dah. Baju. Baju dalang lah. Sakit ni. Ke benda kau panggil? Ha? Berara putih bah. Mu jangan awak sombong gitu. Nampak? Ha, baju dalang kau panggil. Nah, ha, kita kat kanu kau tua-tua dulu panggil benda. Takut kopek dia panggil. Dorang tua-tua dulu. Nah, lini kau panggil baju dalang. Oh, berat berani tak berat. Jadi baju dalang dia kena susu hok lebih tadi. Sah ke tak? Jawabnya susu tu najih ke tak? Najih tak susu? Dua jenis susu saja najih. Susu anjing, susu babi. Betul tak? Ni dalam mazhab Syafi'i. Susu binatang, makhluk ni dua saja najih. Susu anjing atau susu babi. Kerana keadaan tuang dia, najih. Binatang lain, tak najih. Waktu kucing kita tengah tayar akhirnya mari duduk atas riba, tak ada masalah kucing. Ataupun natal lain eh, beruk ke dia baiknya tuan beruk anaknya, jadi tuan dia mayang asa time dia rokok beruk tu naik dari belakang ongek buat kuda gitu, tak ada masalah pasal beruk tidak najis. Ada selagi susu memang najis juga. Yang pertama yang tadi anjing, babi. Yang ketiga ada segi susu benda. Siapa tahu? Abu, mana angak? Bak ni memang lemah bak ni. Susu ambi. Anjing capur babi. Tak. Nikah dua tu boleh anak. Ambi panggil. Capur. Najis juga. Baik, tinggallah tu. Kerana susu manusia tidak najis. Bila tidak najis, kena di baju dalam, sah dak mayang. So, bahkan lepas ambil wuduk, terjun dalam susu, bosoh lagi. Tak ada masalah. Kerana susu bukan najis. Idea najis tak? Tak. Tak payah mumpah rokok. Bila semayang, tengok, basuh selah. Pakai plekat tu imam nitik idea dia. Pasal dia nak nikah dengan janda. Dah? Tak patah pasal dia tidak najis.